Ojo satu saja, jangan dua tiga. Satu untuk selamanya, hidup berdua bersama. Ngajak dipisah.

Thank you. paico ditinggal kepocone carene ra kuat ngrakati wadah pupure paico ditinggal kepocone carene ra kuat ngrakati wadah pupure paico momat ndase ditinggal pocone minggat dadi TKW saben dino kowe dadi omongane tangga coba ijo opo kowe ra isin saben ketemu kanca-kancamu kabeh batin opo mbiyen kowe ora kelingan nalika ngucap janji pas gadian jare bakal ngopeni sak lalase saiki malah mbok sia-siake coba ijo ditinggal kepocone jarene ra kuat krakate wadah pupure coba ijo ditinggal kepocone carene ra kuat ngrakati wadah pupure bakal ngopeni sak lawase saiki malah mbok sia-sia deh kerjamu turu-turu mongan mangan rono-rene dolan nganti lali omah ra pekewo tanggane ra peduli bojomu sing lelerane omah durung mangan amarga ora iso tuku beras salawuhe pai jomo mendase ditinggal bojone minggat dadi TKW tapi itu hanyalah sebatas teman. Sama-sama takut untuk ungkapkan. Jika kulihat gemerlap wajahmu, kulihat gambar cinta di hatimu. Sampai kapan tak bisa tersampaikan. Hanya sebagai teman karena memendam cinta. Gara-gara kamu membuka hatiku, sayang sama aku hingga terbawa tidur, mimpi belai pipimu.

tak pakai kulit. Bang, cari orang jangan pelit pelit. Neng beli batik warnanya terang. Neng tambah cantik kalau sering bantu orang. Andai engkau tahu.